السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أعاذني الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pembahasan ملخص قواعد اللغة العربية di juz yang kedua, yaitu juz قواعد صرف. Masih pada pembahasan jamak taksir, yaitu yang ketiga, salisan minal jumu'i, dari jamak-jamak yang ada, ataupun minal jam'i thalatha, minal jumu'i thalatha. Nah, jadi kemarin kita sudah bacakan bahwa jamak taksir itu ya adalah sesuatu ataupun apa saja yang menunjukkan lebih dari dua dengan disertai perubahan imet mufradnya, dengan disertai perubahan gambaran mufradnya, bentuk mufradnya. Itulah yang namanya jamak taksir. Nah, dari sini bisa kita pahami, berarti selain jamak taksir itu tidak disertai perubahan pada bentuk mufradnya, seperti jamak salim yang dua sebelumnya, yaitu mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Nah, adapun jamak taksir ini ya sama seperti dua jamak sebelumnya, yaitu sama-sama menunjukkan lebih dari dua, hanya saja disertai, dibarengi, diiringi dengan berubahnya bentuk ataupun imet mufradnya. Nah, kemudian dia katakan jamak taksir ini itu umum ya, merupakan jamak yang digunakan untuk merupakan jamak yang bersifat umum. Ya, ini tidak seperti jamak mudzakkar salim yang dia tertentu, begitu pula dengan jamak muannas salim yang dia tertentu, namun jamak taksir ini umum. Kan begitu. Ya, jamak taksir ini umum. Di mana jamak taksir itu bisa digunakan untuk yang berakal dan selain yang berakal. Jadi bisa digunakan untuk yang berakal dan selain yang tidak berakal. Berbeda halnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim hanya untuk yang berakal saja. Jamak muannas salim memang iya, bisa untuk yang berakal dan bisa untuk yang tidak berakal. Tapi sayangnya laki-laki yang berakal gak bisa. Ya kan? Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu bisa hanya bisa untuk yang berakal. Adapun jamak muannas salim memang iya, ya, kita dapati dia itu bisa untuk yang berakal dan juga bisa untuk yang tidak berakal, seperti Fatimatun dan Saburatun. Dua-duanya, yang satu berakal dan yang satu tidak berakal. Tapi dia gak bisa untuk laki-laki yang berakal. Jadi gak pernah ada ungkapan Muhammadatun, ya kan, atau Aliyatun, kan begitu. Nah, demikian. Nama laki bisa ya, nama laki akhir sahar itu bisa di muannas kan? Di jamak muannas salim kan? Bisa. Mu'aliyatun. Kemarin gimana waktu di Syarah Ibnu Akhil? Yang berakhiran tak marbutah, masih ingat enggak? Itu kan itu bisa enggak di apa namanya di jamak muannas salim kan? Atau hanya menerima jamak taksir aja? Lupa saya, Mas. Iya, lupa. Ya, coba nantilah kita lihat lagi ya, lupa saya. Apakah yang berakhiran tak marbutah seperti Muawiyah itu dapat dijadikan jamak muannas salim ataukah tidak? Wallahu alam. Ya, nanti saya ingat saya ada dibahas waktu itu kita di Syarah Ibnu Akhil, tapi lupa. Nanti mau rajah lagi, insyaallah. Baik, ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Royan ya, supaya kita ngulang lagi. Nah, namun yang jelasnya kalau seperti Umar itu gak akan bisa dimasukkan kepada jamak muannas salim, kan begitu. Nah, tapi jamak taksir ini itu semua masuk. Jamak taksir ini semua masuk. Lil'uqala wa ghairuhum. Ya, baik itu untuk mereka yang berakal ataupun selain dari yang dari selain dari mereka yang berakal. Dzukuran kanu am inathan. Baik mereka itu mudzakkar ataupun mereka itu muannats. Baik mereka itu laki-laki ataupun mereka itu perempuan. Nah, jadi berlaku semuanya. Ya, makanya jamak taksir ini dinamakan dengan jam'un amun, jamak yang bersifat umum. Ya, umum itu kalau ditelusuri maknanya sebenarnya adalah muta'addi. Ya. Jadi umum itu kalau ditelusuri maknanya sebenarnya adalah muta'addi. Walau sekilas umum itu seperti lazim. Ya, tapi kalau ditelusuri sebenarnya itu muta'addi. Ya, coba kita lihat. Ya, apa yang dimaksud dengan umum? Apa itu umum? Enggak terkhusus. Hah? Enggak terkhusus. Ketika kita bilang tidak terkhusus artinya apa itu umum? Itu lawannya ya. Itu cuma lawannya. Jadi kalau misalkan apa itu khusus? Khusus itu tidak umum kan ini. Semuanya. Semuanya. Iya, ketika kita bilang semuanya artinya apa itu? Biasa berlaku. Biasanya. Bukan objek. Ketika kita bilang semua, berarti artinya apa? Mencakup seluruh. Iya, itu dia, mencakup. Jadi umum itu mencakup. Coba perhatikan mencakup. Mencakup muta'addi atau lazim? Iya, muta'addi. Ya, jadi umum itu mencakup. Ketika kita umumkan, ya ketika kita mengglobalkan sesuatu, itu artinya apa? Kita mencakup keseluruhan jenisnya, kan gitu. Misalkan saya katakan ya, seluruh murid, kita katakan seluruh. Ketika kita menyeluruhkannya, berarti kan artinya kita mencakup keseluruhannya. Ya, mencakupi keseluruhannya kan gitu. Ya, jadi umum itu muta'addi ya, Bu. Walau sekilas seperti lazim. Nah, demikian. Jadi jam'un 'amun berarti jama' ini memang bersifat mencakup lil uqala wa ghairuhum. Ya, wa lil qala'i wa ghairihim. Hah? Enggak, memang muta'addi. Iya, memang muta'addi. Silakan lihat di kamus ya. Di itu ada ungkapan ya, di sana ada ungkapan atau orang Arab itu mereka ada ngomong begini. Amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i. Ya, jadi di sana ada ungkapan amamtu Zaidan wa Amran wa Amran. Amamtu Zaidan wa Amra bil ata'i. Aku meratakan ya, ataupun menyeluruhkan pemberianku kepada Zaid dan Umar. Jadi pemberianku ini itu dapat dua-duanya. Jadi amamtu. Nah, ini kata Zaid itu mansub karena kata amma. Jadi amma kalau kita lihat ya memang muta'addi. Hanya saja memang ketika di bahasa Indonesia, karena itulah makanya saya katakan kita menilai bahasa Arab itu memang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, ya, begitulah adanya. Ya. Karena kalau kita pakai bahasa Indonesia, karena bisa jadi di bahasa Indonesia itu, iya ya, beda ininya, tujuan maksudnya. Iya. Iya, masuk huruf jar. Jadi kemungkinan begini. Dia tidak sedang memberikan, dia tidak sedang menjadikan amun sebagai kalimat yang beramalan. Jadi ya kan sah-sah aja saat kita tidak menjadikan suatu kalimat itu sebagai kalimat yang beramalan. Berbeda halnya fiil kan ya. Ini kan isim fa'il ya. Amun itu kan isim fa'il yang ya sah-sah aja jika dia tidak mau beramal kan ya. Nah begitu. Baik, wallahu alam. Apalagi ya bisa kita bilang lil uqala. Yaitu muta'alliq bagi kata jama' sebenarnya, bukan bagi kata amun. Ya, tapi lebih tepatnya lil uqala itu merupakan muta'alliq bagi kata jama', ya, bukan amun. Wallahu a'lam. Ya, jadi jelas sah-sah saja penggunaan huruf jar lam di sini ya, karena memang kita tahu muta'alliq lil uqala di sini merupakan muta'alliq bagi kalimah jama' bukan amun. Wallahu a'lam. Wa huwa sama'iyun fi aktsari suwarihi, kata beliau. Dan terkait jama' taksir ini tidak ada kaedah baku ya, kaedah dhabit. untuk menentukan apa bentuk jamaknya, ya, tidak seperti jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim yang ada babatnya, yaitu menambahkan waw dan nun atau ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim, menambahkan alif dan ta untuk jamak muannats salim, kan begitu. Namun untuk jamak mudzakkar, jamak taksir ini, kata beliau, itu memang arahnya, jalan satu-satunya adalah sama'i fi aktsari suwarihi, di dalam kebanyakan ataupun mayoritas bentuknya. Nah, begitu. Walau ya bisa jadi nanti ada babat-babat, beberapa babat-babat yang bisa kita jadikan sebagai kaedah. Ya, namun pada kebanyakannya itu sifatnya sama'iyun. Ya. Harus ngafalin, ngedengerin orang Arab apa bentuk jamaknya yang diutarakan oleh orang Arab, ya. Hah? Hah? Kalau mau di jamak mudzakkar salim kan? Enggak, bisa enggak di jamak muannats salim kan? Boleh. Di jamak muannats salim kan? Oh, bisa ya? Iya, berarti ya. Di mulakhos malahan. Oh, nanti berarti ada kita bahas barangkali ya. Oh. Oh, di mulakhos ya, bukan di syarah Ibnu Athil ya? Enggak ada di sini. Bukan di mulakhos kan? Iya, enggak ada di mulakhos. Saya ingat saya kemarin tuh di Syarah Ibnu Athil. Cuma ya itu juga lupa ya. Ada dibahas bagaimana dengan menjamakkan kata Talhah dan yang lainnya, Muawiyah, Hamzah dan sebagainya. Talhatun berarti memang bisa dijadikan jamak muannats salim ya. Insyaallah. Iya. Nah, demikian. Sebagai khabar khabar kanu yang iya khabar kanu muqaddam, betul, yang diawalkan. Ya, jadi sebagai khabar kanu yang diawalkan. Kemudian kanu ya. Kurun am kinatan bisa juga. Kanu ya bisalah. Ya, bisa, boleh ya. Kanu dzukuran am inatan. Itu berarti asalnya. Mengedepankan khabar. Ya, ini bolehnya mengedepankan khabar kana. Ya, yang juga nanti akan ada dibahas ya, insyaallah. Ya, bolehnya mengedepankan khabar kana dalam ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah karena belum nyampe ya kalau khabarnya kana. Demikian. Baik, kemudian kata beliau juga bahwa jamak tafsir ini terbagi kepada dua bahagian, yaitu ada yang disebut dengan jamak qillah dan jamak kafrah. Kemarin kita baru bahas jamak qillahnya, di mana jamak qillah itu adalah jamak yang mencakup 3 sampai 10 doang. Ya, jadi jamak qillah itu adalah jamak yang hilang bilangannya, hitungannya itu mencakup 3 sampai 10 doang. Ya, 3 udah pasti ya, karena memang enggak, kalau 2 itu belum dibilang jamak ya, tapi masih dibilang musanna. Jadi 3 sampai 10. Nah, adapun wazan-wazan daripada jamak qillah ini, ya di sini dikatakan ada 4 wazan, yaitu af'ul, af'al, af'ilah dan fi'lah. Ya, ini bagus kalau jika antum ingin menghafalnya, karena memang inilah dia. Ya, jadi jamak qillah itu ada 4 wazan. Ini jamak yang hitungannya ataupun bilangannya mencakup 3 sampai 10 itu ada 4 wazan. Ada wazan af'ul, ada wazan af'al, ada wazan af'ilah, dan ada wazan fi'lah. Ya. Kemudian untuk jamak kafrah, ini jamak yang beliau katakan di sini, yadullu ala thalathatin ila ma la nihayata. Ya, ila ma la nihayata. Tapi ya, enggak ada akhir. Ila ma la nihayata. Jadi, yadullu ala thalathatin. Ya, jadi sama kayak jamak qillah, jadi mulai dari 3 tapi enggak ada batasnya. Kalau jamak qillah kan batasnya cuma sampai 10, namun jamak kafrah ini enggak ada batasnya. Jadi dimulai dari 3 juga bisa pakai jamak kafrah. Ya. Jadi enggak harus pakai jamak qillah untuk 3, 4, 5-nya, pakai jamak kafrah juga sah-sah aja. Karena jamak kafrah memang bisa dimulai dari 3 tapi juga tidak ada batasnya. Maksudnya kalau udah di atas 11 itu apa namanya maka dominannya menggunakan jamak kathrah kan gitu. Tapi kalau misalkan dia di bawah 10 maka penggunaannya jamak qillah gitu ya. Maksudnya begini, kalau misalkan 11, 12, 13 ya, pada umumnya itu kita tidak menggunakan jamak qillah. Tapi kalau misalkan 3 sampai lebih dari 10 maka itu bisa menggunakan jamak kathrah. Jadi jamak kathrah ini lebih umum lah. Ya, lebih global gitu, lebih mencakup ya, ketimbang jamak qillah. Karena jamak kathrah bisa digunakan di jamak qillah, sementara jamak qillah pada dasarnya tidak bisa digunakan di jamak kathrah, walau nanti ada catatan juga dari beliau ya. Adapun wazannya, ya, wazan daripada jamak kathrah itu banyak sekali. Wa auzanu jumu'il kathrati adidatun. Ya. Sementara wazan daripada jamak kathrah ini ada banyak. Ya, kalau tadi kan jamak qillah itu ada 4, yaitu af'ul, af'al, af'ilah sama fi'lah. Adapun jamak kathrah itu wazannya ada banyak sekali. Minha, di antara wazan-wazan jamak kathrah, di antaranya ini doang ya. Di antaranya ma yakunu jam'an li wasfi mudzakkarin 'aqilin. Ya. Di antaranya satu yang wazannya adalah fa'ala ataupun fa'la'u ataupun fu'ala ataupun fu'al ataupun afi'la, yang ini digunakan untuk jamak untuk jamak sifat mudzakkar yang berakal, untuk menjamak sifat mudzakkar yang berakal. Jadi misalkan alim, jika kata alim ini itu kita jadikan sifat untuk mudzakkar yang berakal, maka kata alim itu dapat dijamakkan ke jamak-jamak ke wazan-wazan ini. Ya, jadi yang pertama di antara jamak-jamak kathrah itu yang pertama adalah yang wazannya fa'alatun. Ya, fa'alatun, fa'la'u, fu'alatun, fu'alu sama af'ila'u. Ini af'ila'u atau afi'la'u? Af'ila'u ya, salah harakat kayaknya punya saya. Contohnya pun beda. Hah? Oh, berarti af'ila ya, af'ila. Yang apa itu yang kedua pun beda maksudnya. Oh iya, bukan fa'ala tapi fu'ala ya. Afwan, iya salah. Oh. Ya salah ini harokatnya ini. Fu'ala ya. Iya, fu'ala. Jadi fa'ala ya, fa'alatun, fu'la'u ya, fu'ala ya, fu'ala ulama, fu'ala'u, kemudian fu'alatun, baru fu'alun, baru af'ila'u ya, af'ila'u itu wazan-wazannya. Nah ini ya, ini merupakan jamak taksir dari sifat mudzakkar yang berakal. Ya, dari sifat mudzakkar yang berakal, seperti alim berarti ulama'u ya, fu'ala, alim ulama'u fu'ala, kan begitu. Fa'il ya. Amil ya, amil ummal ya, amil ummal kan gitu ya. Jadi fu'al dan sebagainya. Ya, intinya dia itu menjamak ini adalah wazan-wazan untuk jamak bagi sifat yang mudzakkar lagi berakal. Tapi kalau misalkan sifat tersebut tidak untuk yang berakal, maka ya enggak bisa. Gimana? Kutab itu kan katib ya? Iya, katib. Nah, jadi kalau katibnya itu kan sifat. Jika sifatnya diarahkan ataupun diperuntukkan untuk yang untuk yang berakal, maka bisa kita jamakkan ke salah satu dari wazan-wazan ini. Nah, bukan ya, salah bahasa saya. Bukan bisa kita jamakkan ke salah satu dari wazan-wazan ini, tapi pasti, maksudnya begitu ya, pasti wazannya salah satu dari ini. Namun masalah penetapannya tetap sama'i ya. Jadi misalkan katib, kita gak bisa bilang katib, oh berarti kutaba, seperti halnya alim, ulama gitu ya. Gak bisa, ini tetap sama'i juga ini. Wajannya antara ini. Nah wazannya ya, mesti salah satu dari yang ini gitu maksudnya. Gimana membahasakannya? Ya jadi salah ya, ungkapan saya yang awal tadi saya salah ya. Jadi maksudnya jika dia itu jamak untuk sifat mudzakkar yang berakal, misalnya wazannya salah satu dari yang ini, tapi bukan berarti kita bisa pilih salah satunya, enggak ya, tetap sama'i. tetap samai. Iya, mafhum kira-kira ya. Paham ya? Salah ungkapan saya yang di awal. Kemudian yang kedua. Yang kedua wazannya adalah fu'lun. Ya, wazannya fu'lun. Nah, ini ma yakunu jam'an liwasfin ala af'al. Ya, liwasfin ala af'al alladhi mu'annatsuhu fa'la'u. Sementara wazan fu'lun ini, ya, jamak taksir yang berwazankan fu'lun ini, kita bicara sudah bicara jamak kafrah ya, bukan jamak qillah lagi. Nah, jamak taksir kafrah gitulah kira-kira. Jadi jamak taksir kafrah yang wazannya fu'lun itu berlaku untuk jamak bagi sifat yang berwazankan af'al yang mu'annasnya adalah fa'la'u. Nah, itu wazannya fu'lun. Contohnya seperti kata ahmar. Ahmar kalau dijamak taksirkan maka enggak mungkin pilihannya salah satu dari jamak yang di atas tadi, yaitu fa'ala, fu'ala, kemudian fu'ala, kemudian fu'al ataupun af'ila, enggak akan itu. Tapi diikutkan ke wazan fu'lun. Dan ini cuma ada satu wazan, ya. Syukurnya hanya ada satu wazan, jadi simple. Maksudnya mudah gitu ya. Ringan. Ya, jadi berarti ahmar itu kalau dijamain ikutkan ke wazan fu'lun, berarti jadinya humrun. Pokoknya setiap wazan, setiap sifat yang ikut wazan af'al yang mu'annasnya fa'la ya. Karena ada af'al yang mu'annasnya, ada af'al yang mu'annasnya, ada juga af'al tapi mu'annasnya bukan fa'la'u, tapi mu'annasnya iya fu'la. Contohnya apa? Asghar. Mu'annasnya sughra. Nah, ini yang mu'annasnya fa'la'u. Ya, ingat catatannya, yang mu'annasnya fa'la'u. Itu catatan penting. Jadi sifat yang berwazankan af'alu yang mu'annasnya fa'la'u itu ikut wazannya fu'l. Jamak taksirnya. Jelas? Jelas yang kedua ini? Sudah jelas ya? Kemudian diantaranya lagi, ya, jadi diantara yang pertama tadi adalah yang wazannya fa'alatun, fa'ala'u, fu'ala'u, kemudian fu'alatun, fu'alun, dan af'ila, yang mana ini untuk sifat mudzakkar yang berakal. Kemudian diantaranya lagi juga adalah fu'lun, yang mana ini untuk jamak sifat af'al, yang berwazan af'al, yang mu'annasnya adalah fa'la'u. Kemudian yang ketiga diantaranya lagi adalah berwazankan fa'la, berwazankan fa'la. Nah, ini untuk apa? Ma yakunu jam'an liwasfin ala fa'ilin dalin ala halakin au tawajju. Dalin ala ala halakin au tawajju, yaitu wazan fa'la ini, wazan fa'la ini, wazan fa'la ini itu untuk jamak kata sifat, ya, lagi-lagi masih isim sifat, untuk jamak kata sifat yang berwazankan fa'ilun tapi yang menunjukkan kebinasaan ataupun tawajjuh, hah, rasa sakit, iya, ya, untuk sakit gitu ya, untuk penderitaan gitu, ya, tawajjuh au tawajjuin, jadi menunjukkan wazan fa'ilun yang menunjukkan untuk yang menunjukkan kebinasaan atau rasa sakit. Nah, contohnya seperti apa? Jarha atau marba, yang mana marba ini kita kenal ya, yaitu apa? Enggak, bukan jamaknya apa? Marba yang mufradnya. Iya, maridun. Ini kan kita kenali ya. Maksudnya kan familiar. Nah, maridun kan berarti berwazankan fa'ilun. Yang mana kata maridun itu dalun ala halakin au tawajju'. Makanya jamak maridun ikut wazan fa'la, jadinya marba, begitu. Nah, itu jamak taksirnya. Kalau memang mau pakai jamak taksir, kan gitu. Jelas? Yang ketiga ini udah jelas ya. Jadi ini juga cuma satu. Jadi ingat apa ringan gitu ya. Ringan buat diingat ataupun buat dipahami. Dan diantaranya juga yang keempat, ma yakunu jam'an lismin ala fa'alun. Ya, lismin ala fa'alin au fa'alin. Waznuhu fi'alun wa fu'ulun, ada dua wazan ya. Jadi di antaranya lagi wazan-wazan jamak kasrah itu adalah fi'alun dan fu'ulun. Ya, adalah fi'alun dan fu'ulun. Nah, kalau fi'alun dan fu'ulun ini untuk jamak bagi isim yang berwazankan fa'al ataupun fa'lun. Untuk jamak taksir bagi isim yang berwazankan fa'al ataupun fa'lun. Contohnya apa? Jabal. Fi'al. Contoh lain qalbun. Qulub. Kan begitu. Pokoknya setiap isim, ya ini bukan sifat ya, bukan sifat, tapi isim ya, bukan sifat, tidak diharuskan sifat. Pokoknya jam'an lismin. Beda dengan tiga yang di atas, itu bicara tentang sifat, bicara tentang kata sifat. Nah kalau ini ya isim doang. Iya. Jadi wazan fi'al dan wazan fu'ul itu untuk jamak bagi isim yang berwazankan fa'al, ala wazni fa'al, begitu ya. Cuma ini wazannya dibuang langsung aja, ala fa'al au fa'il. Seharusnya kan ala wazni fa'lin, ala wazni fa'alin au fa'lin, kan begitu. Tapi wazannya dibuang gitu ya. Ya langsung ala fa'lin saja. Jadi mungkin bisa jadi agak sedikit membingungkan gitu ya. Kok ala fa'lin ini apa? Ya, tapi sebenarnya ala wazni ya. Nah, jelas? Paham ini ya, nomor 4. Nah, itulah di antara wazan-wazan jamak kafrah. Jadi kalau untuk jamak sifat mudzakkar aqil itu kalau enggak fa'alatun, fu'ala, fu'alatun, fu'al sama af'ila. Sementara kalau dia itu jamak bagi sifat yang berwazankan af'al yang mu'annasnya fa'la'u, itu wazan jamak taksirnya fu'lun. Sementara kalau dia jamak bagi sifat yang berwazankan fa'ilun tapi dengan ketentuan si sifat yang berwazan fa'ilun tadi menunjukkan halak ataupun tawajjuh, maka wazannya fa'la. Dan yang terakhir berwazan fi'alun ya, jadi wazan fi'alun dan fu'ulun kalau dia itu jamak untuk isim yang berwazankan fa'al dan fa'lun. Ya, contoh kasusnya seperti jabal. Nah, syukurnya di sini beliau menggunakan contoh yang memang familiar di kita. Iya. Kata jabalun itu kan kita udah hafal ya, jabalun. Nah, dan terbukti memang bentuk jamak dari jabalun adalah jibal. Ikut wazan fi'al. Ya, sesuai. Kemudian kata qalbun. Iya. Ini juga sudah familiar di kita kan? Qalbun. Nah, qalbun kita pun juga kebetulan hafal bentuk jamak taksirnya itu quruf yang mengikuti wazan fu'ul. Nah, jadi singkatnya kalau fa'al dia fi'al, kalau fa'lun dia fu'ulun. Demikian. Wallahu a'lam. Sampai di sini selesai. Nah, di antara yang terakhir ya, di antara jamak kasrah yang terakhir ya, adalah sighah muntahal jumu'. Ya, di antara jamak kasrah yang terakhir adalah sighah wazan-wazan maksudnya. Di antara wazan-wazan jamak kasrah yang terakhir adalah sighah muntahal jumu'. Oh iya, ingat. Ini yang ketiga ini sifat-sifat yang terakhir kan jamak isim ya. Iya, berarti wajannya kok cuma sedikit ya, fi'an. Ya, karena kan banyak tuh jamak isim yang lain itu. Hai, kan bukankah tadi dikatakan di sini di antara? Nina. Iya. Sebenarnya yang terakhir ini. Yeah. Ini bisa dibilang ini babat apa ya namanya? Babat ghalib gitu ya. Jadi ini babat ghalib gitu ya. Bukan juga selama-lamanya ini dia ya. Enggak juga. Makanya yang paling akurat itu adalah wahuwa sama'in, dia paling akurat sebenarnya. Iya. Kalau dilihat dari ini, mungkin yang terbanyak ini sighahnya ini ya, jamak isim ini kan kan banyak ya. Maksudnya iya masuk jamak taksirnya ya, bisa jadi. Pulpen apa? Kolam, aklam ya. Aklam belum masuk kemari ya. Iya, belum masuk. Tapi nanti ada dikasih tahu dia. Jadi totalnya itu ada 17 selain sighah muntahal jumu'. Ya, totalnya ada 17 wazan. Kalau ini baru berapa wazan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 wazan. Kalau sama? Hah? Gimana? Aklam. Jadi kilah tadi. Af'al. Oh iya ya. Aklam sudah dikilah. Iya benar-benar. Sudah dikilah ya. Oh iya, sudah dikilah ya. Sudah ada ya. Oh, berarti aklam sudah ada mas. Yang lain coba, yang lain. Kitab. Kitab Kutub. Kutub. Oh, belum ada ya? Oh iya, Kutub, Pak. Belum ada, Pak. Ya, Kutub belum ada, Pak. Nah, Kutubun itulah nanti. Ya, pokoknya masih ada 17 wazan. Sementara kan ini baru disebutin baru berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baru 9 wazan. Berarti masih ada 8 wazan lagi ya. Iya, benar, 8 wazan lagi. Ya, karena totalnya ada 17. Itu selain Sirah Muntahal Jumu. Berarti kalau sama Sirah, iya, selain Sirah Muntahal Jumu. Kalau sama Sirah Muntahal Jumu, ini Sirah Muntahal Jumu ada 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 17 tambah 7 24. Itulah dia. Ada 24 wazan. Iya, banyak. Ada 24 wazan. Baik, iya. Iya, ini dia. Karena bahasa beliau pun juga tidak minha, wa auzanuha katanya. Beda dengan yang di atas ya. Jumu'ul kathrah adidah minha. Nah, sirah muntahal jumu' itu masuk kategori jumu'ul kathrah. Ya. Jadi sirah muntahal jumu' masuk kategori jumu'ul kathrah. Tapi jumu'ul kathrah tidak hanya ini saja. Ya, tidak hanya yang baru kita sebutkan ini aja, masih ada lagi yang lain. Baik. Ya. Dan surah Muntahal Jumu yang akan kita bacakan ini pun itu masuk bahagian dari wa minha dan diantaranya. Yeah. Jadi kan itu kan alif, ba, jim, dal, ha kan gitu ya. Kan memang sesuai urutan tuh, alif, ba, jim, dal, ha. Ya, abjad, setelah abjad apa? Masih ingat abjad? Baru abjad hawiz kan gitu ya. Berarti kan Abjad alif ba jim dal hawiz berarti kan ha ya, berarti memang ini urutannya ya, urutan dari wa minha kan, jelas ya, mafhum kan? Baik, karena biasanya memang 1 2 3 ya, 1 2 3 4 5 6 untuk ngurut itu biasanya mereka pakai huruf abjad, bukan pakai huruf hija. Jadi bukan alif ba ta sa jim ha kha ya, tapi pakai huruf abjad ya. Jadi abjad hawaz hati kalamun dan seterusnya. Gimana mas? Iya, ABCD, betul. Iya, ABCD, EFG ya. Hampir mirip sama ABCD ya. Huruf abjad itu hampir mirip dengan ABCD. Bahkan kalamun itu mirip sekali ya, KLM. Kalamun, KLMN, ya kan? Iya kan? Kalamun. Berarti kan KLMN. Hawiznya enggak pas. Hah? Oh, hawiznya enggak pas ya, hawiznya. A, B, C, D. Oh iya, benar-benar. Karena enggak ada huruf vokal dalam bahasa Arab ya. Iya, ya, betul-betul. Masya Allah. Baik. Mana tadi? Nah, sirah muntahal jumu wa uzanuha dan wazan-wazan sirah muntahal jumu ialah afa'il. Contohnya a'azim. Nah, kalau di buku apa namanya, ilmu nahu 40 jam kan cuma 3 kita diperkenalkan sirah muntahal jumu ya. Nah, ini ternyata ada 7 ikhwah, banyak sekali. Tapi dari semua sirah muntahal jumu ini sebenarnya patokannya cuma 2 aja ya. Setelah alif zaidah itu ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun, udah selesai. Gak ada yang enggak. Setelah alif zaidah pasti 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun, gak ada yang enggak ya kan. Dari sekian banyaknya wazan tersebut pasti begitu kaidahnya ya kan gitu. Jadi ada 2 huruf setelah alif zaidah terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Nah, demikian. Ya, wazan-wazannya adalah fa'il, afa'ilu, fa'ail, mafa'ilu, mafa'ilu, mafa'ilu, fa'ailu, fa'alilu. Itulah wazan-wazan daripada sirah muntahal jumu'. Demikian. Nah, kegunaan daripada wazan ini, kita menjadi tahu mana yang fa'ul kalimah ataupun mana yang huruf ziyadah. Mana yang huruf mujarrad dan mana yang huruf ziyadah. Ya, huruf ziyadahnya kalau afa'il berarti huruf ziyadahnya hamzah dan alif. Kalau afa'il berarti huruf ziyadahnya hamzah alif ya. Kalau fa'il berarti huruf ziyadahnya alif hamzah dan gitu. Kalau mafa'il berarti huruf ziyadahnya mim sama alif. Nah, itu dia. Jadi madzahib ya, berarti madzahib itu huruf ziyadahnya mim sama alif. Jangan pula mimnya yang kita jadikan sebagai faul kalimah dengan kita ikutkan ke wazan afa'il, itu salah. Atau kita ikutkan ke wazan fa'ail. Jadi madzahib wazannya fa'ail, yang enggak bisa. Ya. Karena kalau madzahib wazannya fa'ail, walau mirip ini, sama kan? madzahib, fa'ail, ya kan enggak beda ya. Hanya saja berarti konsekuensinya faul kalimahnya jadi mim. Kan begitu. Padahal huruf mim adalah huruf ziyadah. Jadi madzahib itu wazannya mafa'il bukan fa'ail. Jelas ya? Baik. Malhudah, catatan. Ada yustaghna bi ba'd abaniyatil qillati an ba'd abaniyatil kathrah. Jadi kata beliau, ya, catatan yang pertama, ada yustaghna bi ba'd abaniyatil qillati an ba'd abaniyatil kathrah. Jadi sebahagian kata ataupun sebahagian isim itu ada yang cukup dengan jamak qillahnya saja. Ya, ada yang cukup dengan jamak qillahnya saja tanpa butuh jamak kasrahnya. Yang artinya jika seandainya kita ingin membilangkan ataupun ingin mengindikasikan dia lebih dari 10, maka tetap menggunakan jamak qillahnya. Karena memang apa? Ya, karena memang mungkin tak datang di sana jamak kasrahnya. Wallahu a'lam. Seperti aqlam tadi. Nah, seperti aqlam tadi, ya memang kita enggak pernah tahu ada jamak kasrahnya. Nah, hingga akhirnya padahal kan aqlam adalah jamak qillah. Kan gitu. Namun berlaku juga untuk jamak kasrahnya. Jadi kalau kita punya 20 pena, maka kita bisa katakan li aqlamun padahal kita punya 20. Sehingga saat kita menggunakan ungkapan li aqlamun yang kemudian orang memahaminya, oh berarti dia punya antara 3 sampai 10, ternyata rupanya punya 20, maka dia enggak bisa nyalahin. Sebab apa? Sebab terkadang ya seperti ungkapan di sini, qada yustaghna, inilah catatan yang saya bilangkan tadi ya. Sebab terkadang sebahagian jamak qillah itu tidak butuh kepada jamak kasrahnya. Qada yustaghna ya, terkadang dia tidak diperlukan ya. Terkadang sebahagian jamak qillah itu tidak diperlukan dari jamak kasrahnya. Contoh kata unukun, a'naqun. A'naq, ya, a'naqun adalah jamak qillah, wazan daripada jamak qillah yaitu af'al. Begitu pula dengan fu'ad, af'idah. Merupakan af'idah merupakan jamak qillah yang berwazankan af'ilah, kan begitu. Nah, namun anak dan afida ini juga mengindikasikan jamak kasrah. Artinya apa? Dia tidak butuh jamak kasrahnya, cukup dengan jamak qillahnya saja. Mafhum ya? Baik. Kemudian kata dia, kama, jadi keterkadangan tadi, keterkadangan tidak butuhnya jamak qillah kepada jamak kasrah itu sebagaimana kama qada yustaghna bi ba'dhi abaniyatil kasrah an ba'dhi abaniyatil qillah. Begitu. Jelas ya? Mafhum kira-kira? Baik. Ada yang tetap kaidah ini. Iya, makanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sama i memang. Iya. Walau memang aslinya begitu. Ya, memang dari aslinya, dari sononya memang bahasa Arab itu ada jamak taksir qillah, ada jamak taksir kasrah pada dasarnya. Namun sebahagian ya terkadang, makanya kan dia katakan juga sebahagian ya. Yang berarti begini ikhwah, ya. Kesimpulan yang bisa saya petik, wallahu alam ya. Ini saya memetik hanya berdasarkan kaidah ya. Saya memastikan hanya berdasarkan kaidah. Kalau misalkan jamak qillah tersebut punya jamak kasrahnya, maka kita enggak akan boleh menggunakan jamak qillah kalau misalkan lebih dari 10. Karena jangan salahkan orang nanti memahaminya tidak lebih dari 10. Saat antum menggunakan jamak qillah padahal tujuan antum lebih dari 10. Kenapa? Karena faktanya di sana memang ada jamak kasrahnya. Makanya referensi ya, ataupun perbendaharaan kita terhadap bahasa Arab itu memang enggak bisa sedikit, harus banyak. Iya. Kan gitu. Bayangin. Tambah RAM ya. Sama tambah proses apa ganti prosesor ya, ya Mbak. Masyaallah. Nah, jadi begitu ikhwah. Itu yang bisa saya petik ya. Karena di sini kan beliau katakan qada yustaghna bi ba'dil. Ya, kata ba'd sebahagian. Yang memang artinya ya, sebahagian jamak qillah itu memang tidak memiliki jamak kasrahnya, wallahu a'lam. Dan begitu pula jamak kasrahnya, sebahagian jamak kasrah itu tidak memiliki jamak qillahnya. Nah sehingga apa? Dia gak butuh, ya cukup dengan jamak qillah dan cukup dengan jamak kafarnya saja. Tapi saat kedua-duanya ada, maka jangan salahkan orang ya saat memahaminya salah dari apa yang antum maksudkan. Karena yang salah adalah antum, kenapa menggunakan jamak qillah, kan begitu. Saat rupanya ternyata yang antum miliki itu adalah lebih dari 10. Itu umpamanya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya petik dari kaidah yang ada. Jamak kasrah kenapa ngambil dari atas itu? Jamak kasrah kenapa enggak nyambung dari yang jamak qillah? Soalnya jamak qillah 3/10. Soalnya jamak kasrah 11 sampai seterusnya. Enggak. Iya, itulah itulah kelebihan jamak kasrah, di mana jamak kasrah itu bisa iya bisa semuanya. Namanya bisa jadi memang tapi kan nggak juga ya, karena contohnya seperti apa, seperti anak mau nggak mau kita akan menggunakan jamak qillah. Kenapa? Karena jamak kafarahnya nggak ada. Iya. Kan gitu ya, walau memang untuk beberapa ya, untuk beberapa yang dia punya jamak qillah dan punya jamak kafarah, nih saya kita akan lebih milih jamak kafarah. Karena apa? Karena kita bebas gitu, nggak perlu mikirin ini berapa berapanya kan. Nah demikian. Jadi memang memang gimana ya? Kira-kira apakah mereka berlebihan ketika mereka mengatakan itu di durusul lugha? Itu ada ungkapan begini. Al-lughatul arabiyyah tu lughatun sahlun, gitu ya. Lughatun sahlatun gitu. Gimana kira-kira itu berlebihan? Atau nikit, atau motivasi ya, tapi masalahnya begini Pak, ketika dia katakan di dalam durusul lugha itu al-lughatul arabiyyatu lughatun sahlatun, di bawahnya al-lughatul yabani ya al-lughatul yabaniyah lughatun sa'batun katanya. Jadi bahasa Jepang di durusul lugha itu dia bilang dia sifati sebagai bahasa yang rumit, sementara bahasa dia atau bahasa Arab dia sifati sebagai bahasa yang mudah katanya. Ya, padahal tadi pengakuan Mas Ridwan waduh rumitnya katanya. Ribet sekali katanya. Wallahu a'lam. Tapi mungkin gitu saja. Karena dengan adanya wasan-wasan itu dia katakan mudah. Tepat. Bisa jadi demikian. Benar. Kalau saya bilang ya kata sahlat, kata sahl itu tidak serta-merta artinya dia itu mudah diraih ya. Kata sahal itu tidak serta-merta artinya mudah diraih kan gitu. Atau iya atau dia tidak punya aturan ya. Justru salah satu kemudahan itu di saat kita tahu ada aturan. Kalau enggak ada aturan kita akan bingung, ini gimana caranya? Contoh bahasa Indonesia, mungkin iya kita akan bilang bahasa Indonesia itu mudah. Mudah bagi orang yang memang enggak suka dengan aturan gitu. Pada koidanya gitu ya. Karena ya kita mudah, kenapa? Karena kita enggak mau dengan aturan kan gitu. Tapi pada dasarnya bagi yang insaf ataupun bagi yang intelektualnya tinggi, dia akan mengatakan bahwa sesuatu yang punya aturan itu pastinya lebih mudah. Kan gitu. Ketimbang yang enggak punya aturan. Dia punya tolak ukur, dia punya wazan, dia punya ini dan itu kan gitu. Tepat, benar kan? Nah, karena nggak punya rumus, benar. Ih, pas sekali, masya Allah. Perumpamaannya bagus sekali. Jadi perumpamaannya antara matematika dengan sosial. Sosial itu memang nggak bisa di, iya nggak ada rumusnya. Itu ribet jadinya kan itu. Walau sebagai orang yang awam, yang bukan intelektual, justru dia ngerasa sosial lebih mudah dibandingkan matematika yang penuh dengan rumus kan gitu. Nah, ya. Jadi saya pikir memang kata mudah itu lebih pasnya berlaku bagi mereka yang punya intelektual tinggi. Gitu. Enggak, enggak. Mudah itu kan udah tahu rumusnya, udah tahu kuncinya dia. Iya, enggak. Sekalipun enggak tahu, tapi sebenarnya dengan keberadaan rumus itu menjadikan sesuatu itu mudah pada dasarnya. Ya kayak kita lah enggak punya aturan kan, bingung jadinya. Orang Arab kan bilang bahasa Jepang susah karena dia enggak bingung ini kok bisa gini dari mana. Enggak tahu ada apanya. Kayak bahasa kita. Oh, ini ngomong-ngomong bang kontak. Itu aja enggak selesai-selesai. Itu yang benar membang. Nah, paling benar. Baik. Nah, demikian ikhwah. Kemudian mana lagi kita beliau? Qada yakunu ya. Ini kayaknya kita bahas pada pertemuan minggu depan aja, sekalian kita bahas sama-sama syair yang ada ya. sekalian kita bahas sama-sama share yang ada, karena kalau misalkan ini bisa selesai sih, poinnya bisa selesai, tapi kita jadi nggak ngebahas share-nya karena saya mau cepet juga kan. Jadi jadi mendingan ya sekalian aja poinnya, karena poinnya dikit ini, poinnya nggak banyak ini. Ini nampaknya aja kelihatannya banyak, tapi sebenarnya dikit ini, ya nggak banyak poinnya. Kalau poinnya bisa selesai, tapi jadinya kita nggak ngebahas share-nya. Jadi lebih baik ya sekaligus aja kita bahas share sama poinnya minggu pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Jadi kita cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.